yastafizunaka minal ard liukhrijuka minha. Hampir-hampir mereka mengusir kamu, wahai Muhammad, dari negeri Al-Ard. Dimaksud di sini adalah Makkah. Ada dua tafsir disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Pertama, di sini adalah negeri Syam. Ada yang mengatakan negeri Syam, negerinya para anbiya. Asy-Syam negerinya para anbiya. Ya, ini pertama kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadzal qaul dhaif. Ini pendapat yang lemah. Yang kuat adalah Makkah. Nah, ayat ini turun fi kufar Quraisy, tentang kufar Quraisy. Hampir-hampir mereka mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari kota Makkah. Liukhrijuka minha, mengusir kamu darinya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, karena saking bencinya untuk memusuhi kamu. Limaqamika baina dhuhrihim, mereka benci kamu tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Qad kadu an yukhrijuka minal ard, hampir-hampir mereka mengusirmu dari Makkah Mukarramah. Wa yajluwaka minha, mengeluarkan kamu darinya. Walaula fa'alu dhalik lam yalbathu ba'daka fiha illa qalila. Kalau seandainya mereka mengeluarkan kamu dari Makkah, mengusir kamu dari Makkah, lam yalbathu ba'dak fiha illa qalila, tidak akan lama lagi setelah itu Allah akan turunkan azab. Hatta tahalla bihimul uqubah, Allah timpakan uqubah, siksaan kepada mereka. Kama hiya sunnatullahul lati la tahulu wa la tubaddal wa la tuhawwal wa la tubaddal fi jami'il umam. Ini adalah ketentuan Allah, sunnatullah. Man qad arsalna qablaka min rusulina, ketetapan dari Allah yang tidak bisa dirubah pada setiap umat-umat sebelum engkau. Kullu ummatin kazzabat rusuluha wa akhrajathu ajalahullah bil uqubah. Siapapun dari umat yang mengusir rasulnya, mengeluarkan rasulnya dari rumahnya, dari kotanya, ajalahullah bil uqubah, maka Allah segerakan azab, siksaan kepada mereka. Walamma makara bihi alladziina kafaru akhrajuh, maka tatkala mereka melakukan makar, tipu daya, rencana. Ya, rencana ini, rencana itu untuk mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yalbathu illa qalila. Mereka tidak tinggal melainkan sedikit saja. Hatta auqa'allahu bihim bi badr, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada mereka perang Badar. Wa qutila sanadiduhum wa falla baydatuhum falahul hamd, maka terbunuhlah pimpinan mereka, pentolan mereka, hancur, terbunuh Abu Jahal. Falahul hamdu, maka hanya milik Allah lah segala bentuk pujian yang sempurna, karena kemenangan milik Allah, kehebatan milik Allah. Wa fi hadhihi al-ayah, Ya, di dalam ayat ini dalilun ala syiddati iftiqar al-'abd ila tathbitil la'iyah. Di dalam ayat yang mulia ini bersungguh-sungguhnya seorang hamba sangat-sangat dan sangat membutuhkan as-sabat dari Allah Azza wa Jalla, kekokohan, istiqarul abd, sangat butuh, fakirnya seorang hamba untuk disabatkan, dikokohkan oleh Allah di atas al-haq. Wa anna yambagi law an la yazal mutamallikan rabbi, maka hendaknya selalu dia minta, bergantung, berharap, minta, bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yatsabbitahu 'ala al-iman, agar Allah kokohkan dirinya di atas keimanan. Sa'yan fi kulli sababin musil ila dzalik, berusaha segala bentuk upaya dan cara untuk diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul khalq, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna. Allahu lahu, Allah berfirman tentang beliau, laula antabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila fa kaifa bighairi. Kalau bukan kami yang mengokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita, hampir-hampir engkau, tarkanu ilaihim, condong terhadap ucapan mereka sedikit, walaupun syai'an qalila, sedikit ada kecondongan. Fa kaifa bighairihi, lalu bagaimana dengan orang yang lain di bawahnya terus. Wa fi tadzkirullah li rasulih minnatahu alaihi, dalam ayat yang mulia ini peringatan Allah terhadap Rasulnya atas anugerah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Wa ismatuhu minasyar, penjagaan Allah dari segala bentuk keburukan. Wa dalla dzalika ala anna Allah yuhibbu min ibadihi an yatafattanu li in'ami alaihim, yang demikian itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap hamba-hambanya agar mereka memikirkan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Wa sabat al-iman. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah fiha annahu bihasabi 'uluwi martabati al-'abd. Pendapat yang berikutnya kata Imam Sa'di rahimahullah sesuai dengan tingkat derajat seorang hamba, wa tawaratun ni'am 'alaih, dan banyaknya kenikmatan yang Allah turunkan atasnya, minallah ya'zumu ismuhu wa yatadha'af jurmuh, semakin besar juga dosa dan kejahatannya. Idza fa'ala ma yulamu alaih, apabila melakukan sesuatu yang tercela. Lianna Allah dzakara rasulahu law fa'ala wa hasyahu min dzalik, dan karena Allah, kata Imam Sa'di rahimahullah, Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan li'anna Allah dzakara rasulah, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada rasulnya kalau seandainya melakukan wahasya dan ini tidak terjadi. Biqaulihi, Allah ingatkan dengan firman Allah, idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat, kalau seandainya engkau tetap melakukan apa yang diinginkan oleh kufar Quraisy, maka engkau akan kami berikan kesempitan di dunia dan kesempitan di alam kubur ketika mati. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan penolong sedikit pun dari kami. Wa biha kata Imam Sa'di rahimahullah, annallaha idza arada ihlaka ummah. Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan menghancurkan, membinasakan kepada suatu umat, tadha'af jurmuhu, kejahatannya semakin besar. Wa'adhuma wa kabura, semakin sombong, besar, besar, besar, besar. Sombong kuat, semakin kuat, kuat. Kejahatan di mana-mana semakin kuat dan besar, besar, besar. Wa'adhuma wa kabura. Ini peringatan. Ya, bukannya semakin besar artinya jangan merasa semakin sukses. Oh, masya Allah besar. Ya. Wa'adhuma wa kabura. Merasa besar, merasa sombong dengan kehebatannya, kepintarannya, dengan hartanya. Wa yuhaq 'alaihi al-qaul min Allah. Maka tetaplah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqi' biha al-'iqab. Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan siksaannya. Kama hiya sunnatullah fil umam idza akhraju rusula. Sebagaimana ketetapan yang Allah tetapkan terhadap umat-umat yang mengusir Rasulnya, pasti mereka akan mendapatkan bala dan musibah, bahkan azab waliyadzubillah. Bagaimana Musa alaihissalam dengan Fir'aun, ya sampai puncaknya puncaknya karena Fir'aun memusuhi Nabi Musa alaihissalam, ya dikeluarkan, ya sampai dikejar-kejar terus sampai puncaknya di laut, ya dengan izin Allah tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Ketika Nabi Musa sudah menyeberang, mereka baru sampai tengah laut dan tenggelam. Dan itu pun tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi Allah, utusan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini turun pada kufar Quraisy yang mereka menginginkan untuk mengusir Rasulnya di tengah-tengah mereka. Maka Allah ancam mereka dengan ayat ini. Kalau seandainya mereka mengusir saja, mengusir Rasulullah SAW, maka pasti dan pasti azab Allah Subhanahu wa taala akan langsung kepada mereka. Langsung kontan Allah timpakan azab kepada mereka. Dan ini sudah kepastian dari Allah, sunnatullah, sunnat man qad arsalna qablaka min rusulina. Ketetapan ketentuan dari Allah dari rasul-rasul sebelum engkau yang kami utus terhadap orang-orang kafir yang menyakiti utusan Allah, mengusir utusan Allah di tengah-tengah mereka. Wa yatihimul azab, sehingga datanglah azab terhadap mereka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum. Allahu la quwwata illa billah.